kita selesaikan insyaallah bab tentang adab makan dan minum pagi ini. Hadis yang ke 781 dan 782. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad-dibaji wash-shurbi fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah wa qala hiya lahum fid-dunya wa hiya lakum fil-akhirati muttafaqun alaihi wa an Hudzaifah. Apa artinya wa an Hudzaifah? Dan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahana, melarang kami anil hariri wad dibaj, dari sutra. Al harir dan dibaj itu artinya sama-sama sutra, tapi jenisnya yang berbeda, karena sutra itu berbagai macam jenis dan ragamnya. Jadi semua jenis sutra itu terlarang. Nah, dilarang. Untuk kaum laki-laki maksudnya. Kecuali memang diperlukan seperti yang pernah dipakai oleh sahabat, karena waktu itu ada seorang sahabat mengalami luka kulit ya. Apa? Penyakit kulit, bukan luka kulit, penyakit kulit. Sehingga salah satu terapinya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit kulit tersebut. Itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada alasan atau tidak ada uzur, enggak boleh laki-laki menggunakan apa? Sutra. Wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah. Wasyurbi, dan minum, fi, dengan atau pada aniyati, bejana, alat minum, adz-dzahabi, emas, wal fiddah, dan perak. Kata Hudzaifah, sungguh Nabi Muhammad SAW melarang kami menggunakan sutra, juga melarang kami minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wa qala, dan beliau bersabda, hiya lahum, itu dia emas perak dan sutra itu, lahum, untuk mereka, fit dunia, di dunia. Wa hiya lakum, dan itu semua lakum, untuk kalian, fil akhirati, di akhirat. Muttafaqun alai, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, alasannya apa? Itu memang dipakai oleh mereka orang-orang kafir di dunia, tapi kalian nantilah yang akan menggunakannya di akhirat, sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita temukan di dunia. Taib, hadis yang terakhir, qala rahimahullah wa an ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan wa an ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajarat hijratain. Beliau termasuk wanita yang pernah melakukan hijrah sebanyak dua kali hijrah. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, yang kedua ke negeri Madinah. Itu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suaminya adalah Abu Salamah, suami yang pertama. Itu juga seorang sahabat yang mulia dan terbilang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya yang pertama yaitu Abu Salamah juga hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia sebagian besarnya sekarang ini. Demikian juga hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia. Nah, radhiyallahu anhu. Ketika meninggal dunia, Ummu Salamah, istrinya yang telah menjanda, saat itu punya keinginan untuk menangis. Sungguh, saya akan menangis dengan tangisan yang tidak akan dilupakan oleh sejarah. Jadi sudah mulai apa? Mulai merencanakan nangis kan itu ya. Aku bakal nangis pokoknya. Karena dulu kebiasaan jahiliyah yang kemudian dilarang di dalam Islam itu, orang kalau meninggal dunia kemudian diposisikan keluarganya untuk menangisi. Sampai ada profesi menangis. Jadi nanti dibayar, iya. Dibayar. Action kan itu, bisa acting. Acting, action, cut juga bisa. Jadi memang menangis itu dibayar waktu itu. Tapi kemudian dilarang sekarang, eh? Sekarang juga ada. Cina masih melestarikan. Oh, berarti di, ceritanya di Cina loh ini. Oh, di Indonesia juga ada. Balik ditinggi bayar ya. Di mana Pak De? Cilacap banyak. Oh, deh. Cilacap itu dekatnya Cina, sama-sama Cinya itu. Cina, Cilacap kan itu. Dibayar? Iya, dibayar. Iya, seperti itu. Tapi kemudian kan itu dilarang di dalam Islam, enggak boleh. Nah, dilarang di dalam Islam. Nah, itu kata Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha ingat sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu didengarnya sendiri dari suaminya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah yang punya keinginan seperti itu kemudian ingat, oh iya, dulu kan pernah suamiku menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pernah bersabda, barang siapa yang terkena musibah lalu dia berdoa, "Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha." Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang dia apa yang dia rasakan. Jadi sesuatu yang hilang itu akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena doa tersebut artinya Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala untukku pada musibah yang aku rasakan, wakhluf li khairan minha, dan berilah ganti yang terbaik untukku dari musibah tersebut. Dan itu pun sambil mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Gak ada, karena dalam pandangan Ummu Salamah laki-laki yang terbaik ya Abu Salamah. Siapa kira-kira yang lebih baik? Memang secara catatan memang demikian, sahabat Abu Salamah itu adalah sahabat yang baik, reputasinya juga bagus, semangat, dermawan dan seterusnya. Tapi karena itu dibangun di atas kepercayaan tentang benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu, dan betul-betul yakin dengan kebenaran ucapan Nabi, doa itu akhirnya diucapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika selesai masa iddahnya, masa penantiannya ya. Kalau seorang wanita suaminya meninggal dunia, berapa lama masa iddahnya? Seratus hari. Seratus hari. Berapa? Mas Galang, berapa Mas Galang? Masih ingat gak? Kalau seorang istri suaminya meninggal dunia, masa iddahnya berapa? 4 bulan 120 hari lah kira-kira. 4 bulan 10 hari. Kan itu yang 3 kali masa suci itu kalau dicerai. Kan itu kalau dicerai berarti 3 kali suci, bukan 3 bulan, tapi 3 kali suci. Bisa saja kurang dari 3 bulan, bisa saja lebih dari 3 bulan karena mas, suci ukurannya sucinya. Kan begitu. Kalau wanita hamil ketika melahirkan, walaupun hari ini suaminya meninggal dunia, saat jam melahirkan wes udah bisa dilamar sedang. Ekstrim banget contohnya ya. Istri hari sekarang meninggal, satu jam kemudian istrinya melahirkan. Wow, tego tego. Tapi itu contoh ekstrimnya kan begitu. Bono. Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Terus idahnya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahunna. Allah berfirman seperti itu dalam surat At-Talaq. Wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa idahnya selesai itu, an yadh'na hamlahunna. Ketika sudah melahirkan selesai masa idahnya. Idahnya karena suaminya meninggal tadi hangus. Apanya? Idahnya karena meninggalnya. Idahnya tetap dengan melahirkan itu. Yang melahirkan. Gitu. Wallahu a'lam. Coba saya ingat-ingat lagi sedikit. Begitu insyaallah. Nah, akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha mengucapkan doa tadi ya. Sambil ini siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah kan gitu. Ketika selesai masa idahnya, ternyata Rasulullah yang melamar lah. Ya jelas Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Kan itu. Itu pun Ummu Salamah sebelumnya juga beralasan. dipikirkan ulang-ulang, dipikirkan baik-baik. Saya punya anak-anak, saya wanita pencemburu, dan yang semisalnya di alat, apa itu beberapa alasan. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban untuk alasan-alasan tersebut, lalu menikahlah apa namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan yang menikahinya adalah Rasulullah SAW. Itu penting sekali, artinya doa yang diajarkan Nabi itu ya cobalah kalau misalkan kita amalkan selalu, karena dalam kehidupan kita banyak sekali yang hilang dari kita. Kan itu ya, kesempatan untuk untung, kesempatan untuk laba, kesempatan untuk ini banyak yang kemudian gagal kita raih, atau sudah kita dapatkan kemudian hilang, raib. Misalkan dengan mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wakhlufni khairan minha, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan cara berpikir kita, ganti yang Allah berikan itu belum tentu dalam bentuk materi. Kan gitu. Misalkan jam tangan hilang, wis malah aneh iki. Ndonga ngelak entuk sing luwih apik, ndak seperti itu. Apa sengaja diilangke. Jam tangan hilang, alhamdulillah. Kenapa? Aku tak ndonga Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Tak enten-enten iku lak luwih apik Allah kaya gitu ya. Allah paring ya, entuk jam dinding lebih besar. Lah itu. Maksudnya hadis-hadis seperti ini kan enggak bisa diakal-akali ya. Enggak bisa diakal-akali. Wah. Ah iya, hilang iki terus. Jangan sampai keyakinan kita bahwa ganti yang Allah berikan itu baiknya, dalam baiknya itu dalam bentuk materi seperti yang hilang itu. Enggak bisa. Baik ukuran Allah. Baik ya, yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kan kita sangat merasa beruntung sekali. Misalkan kita terkena musibah, katakan bannya kempes, bocor, kan gitu. Itu kan musibah juga. Sekarang mana yang lebih kita pilih? Dapat ganti ban yang baru, Allah mudahkan dikasih orang misalkan. Kan harapannya kan gitu. Bannya bocor neng bengkel, terus tengah bengkel serapu mama serasa dibayar kan gitu. Iya. Itu yang kita pilih, atau yang lebih kita pilih harapan misalkan selamat dari siksa api neraka seukuran dengan kesabaran kita misalkan. Ya tetap pilih selamat dari siksa api neraka atau mendapatkan kelezatan bertingkat dalam surga nanti. Itu lebih kita pilih. Nah, kalau tidak ngebas mungkin ada truk nyelonong jatuh. Truk nyelonong? Pas ketemu itu dilarang ngebas hari bablas. Bisa uga itu. Bisa uga. Oh ya, wallahu alam bisab. Itu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi, orang yang, yashrabu, minum, fi, dengan aniyatil fiddah, tempat ya, tempat minum dari ya fiddah, perak, innama, sungguhnya, yujarjiru itu apa namanya, memasukkan, kurang lebihnya seperti itu, yujarjiru fi batnihi, di dalam perutnya, yujarjiru fi batnihi. Jadi kalau jarjarah itu artinya suara makanan dan minum yang apa namanya, yang tertelan, itu yujarjiru artinya memasukkan, seperti memasukkan makanan dan minuman. Fi batnihi, dalam perutnya, nar jahannam, api neraka jahannam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala wa fi riwayatin Muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, innal ladzi, sesungguhnya yang, yakulu, makan, au yashrabu, atau minum, fi, dengan aniyatil fiddah wa dhahab, tempat dari perak dan emas. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayatnya lain, man, barang siapa, syariba, minum, fi, dengan inain, gelas, bejana, dan yang lainnya, min dhahabin, dari emas, au fiddatin, atau perak, fa innama, maka sesungguhnya, yujarjiru, memasukkan, fi batnihi, dalam perutnya, naron, api, min jahannama, dari neraka jahannam. Selesai alhamdulillah. Jadi yang menjadi landasan kita berpikir dari dua hadis ini, pada akhirnya ya surga neraka juga kan. Kan begitu ya, surga dan neraka. Coba hadis yang 781, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan surga. Kemudian hadis yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan neraka, kan gitu ya. Mengingatkan kita dengan neraka. Ya. Masalahnya sama. Minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas. Minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas. Kita sebagai umat Islam dilarang minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas. Kenapa? Kenapa? Ada dua alasan kalau dari dua hadis ini minimalnya. Yang pertama, karena minuman yang apa itu yang tempat yang tempat minum yang terbuat dari emas itu sudah ditetapkan Allah sebagai alat minumnya orang yang beriman nanti di surga. Kan begitu? Bukan di dunia. Untuk mendapatkannya di surga nanti, kita harus bersabar untuk tidak menggunakannya di dunia. Jadi surga motivasinya. Biar dapat surga, biar mendapatkannya di surga. Yang kedua, kenapa kita dilarang minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas? Karena sama halnya kita memasukkan api neraka ke dalam perut. Jadi kenapa kita tidak minum menggunakan tempat yang terbuat dari emas? Biar terhindar dari neraka. Kan begitu, itu ada dua alasan. Biar dapat surga, biar tidak masuk neraka. Dan itu sebenarnya prinsip sekali yang di apa namanya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengan demikian orang itu kemudian punya semangat, semangat untuk berbuat baik. Nah, demikian juga mempunyai apa semacam benteng atau tameng ketika ingin melakukan perbuatan yang jahat. Kan itu. Jadi yang difikirkan adalah akhirat. Hiyalahum fid dunya wa hiyalakum fil akhirah.